Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمكم الله كمسلمين كمي حرمتي. Kita masih melanjutkan kitab Al-Adabul Mufrad. Kita masuk pada bab Man Asbaha Aminan Fi Sirbih. Bab barang siapa yang melalui masa paginya, melalui harinya dalam keadaan aman di ya sirbih, ya, aman pada dirinya, hartanya, keluarganya dan lingkungannya. Di mana pada bab ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyampaikan mengenai pentingnya kenikmatan keamanan. Haddatsana Bishr ibn al-Marhum wala haddatsana Marwan ibn al-Muawiyah an Abdurrahman ibn Abi Shumailah al-Ansari al-Qubba'i an Salama ibn Ubaidillah ibn Mihsan al-Ansari an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah menceritakan kepada kami Bishr ibn al-Marhum, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Marwan ibn Muawiyah dari Abdurrahman ibn Abi Shumailah al-Ansari al-Qubai dari Salamah ibn Ubaidillah ibn Mihsan al-Ansari dari ayahnya Ubaidullah ibn Mihsan al-Ansari. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man asbaha aminan fi sirbih." Barang siapa yang melalui pagi harinya dalam keadaan aman pada dirinya, ya, aman pada keluarganya, pada hartanya, pada lingkungannya, mu'afan fi jasadih, sehat pada badannya, indahu ta'amu yaumih, di sisinya dia memiliki makanan untuk satu harinya, faka'annama hizat lahu dunya, maka seolah-olah telah dihamparkan, telah ditundukkan bagi dia dunia. Ya, seolah-olah dia menjadi penguasa dunia ketika itu. Hadis ini hadis yang hasan, khawana fi din azakumullah, hadis yang hasan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dalam hadis tersebut dikatakan, ya, atau sebelum hadis disampaikan mengenai bab, yaitu bab man asbaha aminan fi sirbih. Ya'ni as-sirb huwal malur ra'i. As-sirb atau as-sarb, ya, bisa dikasrahkan, bisa difathahkan, bermakna al-malur ra'i, yaitu harta yang dijaga. Artinya kalau harta yang dia jaga itu aman, ya, maka itu kenikmatan yang luar biasa. Kita menyimpan harta di rumah aman, kita menaruh ya kendaraan depan rumah aman, maka ini merupakan kenikmatan yang tiada tara. Ya. Di dalam bab ini Rasulullah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyampaikan tentang nikmat keamanan. di mana la ya'lamu qadra hadhihi ni'mah illa man faqadaha. Di mana kebanyakan manusia tidaklah mengetahui nikmat kecuali kalau nikmatnya hilang. Wa an-nasu fil jumla la ya'rifuna qadra an-ni'mah illa ba'da ay yafqiduha. Di mana kebanyakan manusia tidak tahu sesuatu itu adalah kenikmatan dari Allah kecuali kalau dia sudah kehilangan. Kasihah la ya'riful mar'u qadraha illa idza atalla. Seperti seseorang, seperti kesehatan, di mana seseorang tidaklah mengetahui betapa nikmatnya nikmat kesehatan kecuali kalau dia sedang sakit baru merasakan, subhanallah, ya, yang namanya kesehatan itu nikmat. Tapi kita yang lagi sehat, ya, kebanyakan lupa itu adalah nikmat. Fakadzalikal aman fil awtan. Demikian pula keamanan yang kita rasakan di negeri kita ini. La ya'rifu qadrahu al-insan illa idza sara ila halil faza' wa tughyan. Di mana dia tidak akan merasakan nikmatnya keamanan yang dia rasakan kecuali kalau keamanan itu sudah berubah menjadi faza', menjadi sebuah kekacauan, chaos, keadaan yang genting, keadaan yang terancam, barulah dia merasakan rupanya kemarin, ya, adalah kenikmatan yang lalai kita syukuri. Ya, kata orang zaman sekarang, enak zaman kuto. Di mana pada zaman dulu dicela, dihina, begini, begitu. Setelah berganti zaman baru merasa, oh, dulu lebih enak ya. Kan begitu. Ya. Demikian keadaan manusia, ikhwan fillah nasukumullah, kalau dia sedang merasakan nikmat lupa bahwasanya dia di atas kenikmatan. Setelah kehilangan baru sadar. Ya. Di dalam hadis ini dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam tiga khisal. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiga hal aman, ya, mengenai kenikmatan keamanan, kenikmatan kesehatan dan kenikmatan makanan. Di mana disebutkan yang pertama adalah aman. Dikarenakan al-aman ini khairun wa an'am minas sihah war rizq. Ya, dikarenakan keamanan itu lebih baik, lebih nikmat, lebih utama dibandingkan kesehatan dan harta yang kita miliki. Coba kalau kita punya harta, kita sehat tapi enggak aman. Ya. Maka kurang sempurna kesehatan tersebut, kurang sempurna kita punya harta. Bahkan harta tersebut akan jadi sebuah, ya, beban yang sangat berat jika keamanan tidak dia rasakan. Ya, dia was-was, dia tinggal hartanya di rumah, pergi ke pasar sebentar, was-was, jangan-jangan. Ya, dan seterusnya. Sehingga pernah, ya, disampaikan di beberapa fatwa para ulama salaf terdahulu ketika ditanya mengenai mana yang lebih penting mengenai keamanan apa kesehatan, maka para ulama menjawabnya, subhanallah, adalah keamanan itu lebih utama. Kalau kurang sehat, kondisi aman, kita masih bisa dirawat, masih bisa disembuhkan, ya. Tetapi kalau kondisi, ya, tidak aman, chaos, kacau, walaupun kita sehat, walaupun harta banyak, tetap kita merasakan sesuatu yang tidak nyaman pada diri kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua tadi, yaitu mengenai mu'afian atau mu'afan fi jasadi. Ya. Khisal yang kedua adalah sehat pada badannya. Ini juga kenikmatan. Kenikmatan yang tiada tara. Di mana seseorang tidak akan tahu itu adalah sebuah nikmat kecuali kalau kita kehilangan kenikmatan tadi. Idza tuliya bil amrad. Apabila seseorang itu diuji dengan sakit, fasabara, dia pun bersabar, falahu ajru inda rabbih. Maka dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali hadis-hadis dalam, ya, kitab-kitab para ulama yang mereka kumpulkan mengenai keutamaan kesabaran dari yang namanya sakit. Ya, sabar, ya. Di mana kesabaran itu begitu luar biasa. Semakin tinggi sakitnya, semakin luar biasa derajat dan pahalanya. Di antaranya, ya, banyak. Salah satunya adalah, yang pertama adalah penyakit, ya, yang kita rasakan sekecil apapun itu. Ma yushikul muslim syaukatan, ya, illa kafaratun lah. Tidaklah menimpa sebuah musibah walaupun dia tertusuk cuma duri, kecuali itu akan menjadi kafarah atas dosa-dosa dia. Dan juga bahkan ya sada', sada' itu penyakit ya seperti kita masuk angin lah, sakit kepala. Ya, suatu ketika Rasulullah SAW pernah bertanya kepada seorang Arab Badui, ya, apakah engkau pernah kena penyakit sada' ini, sakit kepala, yaitu rih alladhi yuwazzi ul insan, angin yang masuk ya kepada tubuh manusia sehingga membuat kepalanya pusing, badannya meriang. Pernah kau merasakan demikian? Maka orang Arabi tadi mengatakan, lah, saya belum pernah merasakan sakit seperti itu. Maka Rasulullah SAW ketika orang tadi pergi mengatakan, man arada yang dura ila rajulin min ahli nar fal yang dur ilai. Barang siapa yang ingin melihat seorang penduduk neraka, lihat kepada orang tadi itu yang tidak pernah sakit. Enggak pernah sakit kepala. Enggak pernah demam. Enggak pernah merasa badannya itu pegel-pegel, linu-linu. Subhanallah, sehingga sampai kalau tidak salah Imam Tirmidzi rahimahullah menjadikan salah satu ciri husnul khatimah seseorang ketika mati, salah satu ciri yakni seorang itu akan masuk surga insyaallah adalah pernah sakit kepala. Subhanallah ya, pernah sakit kepala. Demikian juga sorak, sorak. Kalau sedih sada', yaitu terkena penyakit kepala, sakit karena sebab angin ataupun yang semacamnya, kena cuaca. Kemudian as-sara', sara' itu adalah ya sebuah penyakit yang menyerang saraf-saraf kita. Suatu ketika hadis riwayat Muslim menceritakan seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ud'ullah li, doakanlah kepada Allah untukku. Sesungguhnya aku terkena penyakit sara'. Sara' itu adalah ya terkena penyakit di sarafnya. Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, in sabarti falakil jannah. Kalau kamu sabar dengan penyakit itu, kamu akan masuk surga. Wa illa fa'ada'ullah. Kalau tidak, aku akan berdoa kepada Allah dan akan hilang penyakitmu itu. Maka kemudian wanita tadi mengatakan, ya Rasulullah, udu'ullah alla tashakafli, atakashafli. Wahai Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar supaya aku tidak sembuh. Ya. Wa ana atadawa, tetapi aku akan terus berobat. Karena berobat itu merupakan yakni kesempurnaan tawakal. Ya. Dengan dia tidak sembuh, bahkan doakanlah supaya aku tidak sembuh, kata wanita tadi, supaya masuk surga. Karena Rasulullah tadi mengatakan, "Sabarti falakil jannah." Kalau kamu sabar dengan penyakitmu itu, kamu akan dapat surga. Ya. Maka dia pilih. Dia akan bersabar dan dia akan dapat surga. Dan dia tetap berobat. Kenapa? Karena dengan berobat itu menyempurnakan ketawakalan. Dan pahala semakin besar. Derajatnya semakin tinggi. Ya. Maka keutamaan yang sangat besar. Oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Apapun jenis penyakitnya. Apalagi hal-hal yang terkait sesuatu yang sangat kita sayangi. Sesuatu yang sangat kita cintai. Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah SAW ya pernah bersabda, ya, ma min abdi indi jaza'un idza qabadtu safiyahu min ahli dunya fama jaza'u ila al-jannah. Ya. Tidaklah seorang hamba aku memiliki janji yang harus aku tepati baginya ketika aku ya mengambil safiyahnya, mengambil sesuatu yang sangat dia cintai, maka tidak ada balasan bagi dia kecuali surga. Safiyah di sini diartikan dalam kitab Riqaq oleh Imam Bukhari bahwasanya Safiyah ini adalah anak. Seorang yang kehilangan anak, kehilangan istri, kehilangan orang tua, kehilangan orang yang dia cintai, dia sabar, maka balasannya adalah surga. Tetapi dalam tempat yang lain, masih dalam Sahih Bukhari, beliau taruh hadis ini dengan lafaz yang akan berbeda. yaitu habibatai, safiyatai atau habibatai. Ya, dua hal yang sangat dia cintai, dua hal yang sangat dia jaga adalah ainai, yaitu dua mata. Berarti makna hadis tadi tidaklah, ya, aku memiliki janji, ya, yang aku harus tepati kepada hambaku ketika aku cabut kedua kenikmatan matanya, fama jazahu ilal jannah, tidak ada balasan bagi dia kecuali surga. Ya, artinya kalau Allah mencabut kenikmatan atas kita, kemudian kita sabar, maka tidak ada balasan kecuali surga. Ya. Sehingga ujian-ujian demikian, ikhwan fi din azakumullah, sangat bisa dikatakan, sampai dikatakan oleh sebagian salaf, ya la yazalu aliman, ya tidak senantiasa seorang itu dianggap alim selama mazala, ya selama dia menganggap musibah itu nikmat, ya mazala yaudul musibah nikmatan, selama dia menganggap musibah-musibah yang menimpa dia itu adalah sebuah kenikmatan. Yaitu seseorang tidak dianggap paham agama, tidak dianggap seorang alim sampai dia memahami bahwasanya musibah yang menimpa dia itu adalah kenikmatan dari Allah dari sisi lain. Satu sisi itu adalah musibah. Musibah adalah sesuatu yang tidak kita suka menimpa kita. Itu namanya musibah, apapun itu. Ya. Kemudian apa yang kita tidak suka menimpa kita, kita sabar. Maka secara hakikatnya itu adalah nikmat. Kenapa? Tidaklah musibah menimpa kita kecuali kafarah, kecuali diangkat derajat, diampuni dosa, pahala yang melimpah. Ya. Demikian ikhwan fillah jazakumullah, sehingga tidaklah seorang itu dianggap paham agama, tidaklah seorang itu dianggap alim, ya, kalau dia belum menganggap bahwasanya musibah adalah kenikmatan. Ya. Karena musibah di balik musibah adalah kenikmatan, kenikmatan mendapatkan pahala. Subhanallah. Dan juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i dari Abdullah bin Amr. Qala lam yakun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yad'aha ula'i da'awat hina yumsi wa hina yusbih. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan doa-doa demikian, doa-doa yang akan kita sampaikan ketika sore atau ketika subuh, atau yang biasa kita kenal zikir pagi, zikir sore. Rasulullah tidak pernah meninggalkan ini. Apa itu doanya? Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku meminta kepadamu ya Allah, al-afiyah. Al-afiyah bisa diartikan kesehatan, bisa diartikan keselamatan dari neraka, keselamatan dari berbagai macam perkara yang mengerikan. Kita meminta kepada Allah al-afiyah. Atau makna al-afiyah adalah dari al-afu, yaitu pemaafan dari Allah. Maka makna afiyah umum, kesehatan, ampunan, ya, diselamatkan dari neraka. Maka kita meminta kepada Allah al-afiyah fid dunya wal akhirah. Ya, di dunia dan di akhirat. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Bahkan diulangi lagi, ya Allah, aku meminta kepadamu al-afwa, ampunan, wal afiyah, kesehatan, ya, pelepasan dari berbagai macam siksaan-siksaan fi dini wa dunyaya, dalam masalah agama atau dalam masalah dunia, wa ahli wa mali, ya, dalam keluargaku atau hartaku. Yaitu aku meminta kepada Allah ampunan dan afiyah, ya, pelepasan atau kesehatan pada hartaku, ya, pada agamaku, pada duniaku, pada hartaku dan pada keluargaku. Ya, karena terkadang ada saja kita tergelinciran dalam pemahaman agama. Ada saja kita tergelinciran dalam masalah dunia. Ada saja kita itu salah dalam mendidik anak istri kita. Ada saja kalanya kita itu hartanya ada yang haram. Maka kita meminta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Ya Allah, jagalah auratku. Ya Allah, jagalah auratku. Aurat dalam makna fisik, aurat kita dari pusar sampai lutut kalau laki-laki, atau seluruh tubuh daripada wanita kalau itu wanita. Wa amin rawati, dan amankanlah jiwaku, tenangkanlah batinku, jiwaku. Ketenangan jiwa, ya, ketenangan batin, itu kita minta kepada Allah. Ya, betapa banyak orang yang hartanya melimpah ruah, tetapi dia tidak bisa tidur kecuali dengan obat penenang. Ya. Ada orang yang hartanya melimpah ruah, dia tidak bisa senang-senang kecuali dengan perkara yang haram. Datang di apa namanya hiburan-hiburan malam, baru dia merasa tertawa-tertawa. Setelah itu dia mabok-mabok, jatuh kayak orang gila. Ya. Pulang ke rumah baru bisa tidur. Allahu musta'an. Sangat ya, sangat nista kehidupannya. Walaupun hartanya sangat banyak. Ya. Maka kita meminta kepada Allah, Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutupilah auratku. Ya, aurat dalam makna fisik yaitu tadi, atau aurat dalam makna maknawi. Ya, makna yakni seperti aib-aib kita, ya, yang tentunya kita tidak ingin aib tersebut ya menyebar kemana-mana. Maka kita berdoa kepada Allah, tutupilah auratku ya Allah, aib-aibku, dan juga damaikanlah batinku, jiwaku. Maka kedamaian hati tidak bisa terbelikan. Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali. Ya Allah, jagalah aku ya di depanku, di belakangku, dari kananku, dari kiriku, wa min fawqi, dan dari atasku, wa a'udzu bi'azamatika an uhtala min tahti. Dan aku berlindung dengan keagunganmu ya Allah, jangan sampai aku tersesat dari arah bawahku. Jadi kita meminta perlindungan kepada Allah dari gangguan yang di depan, gangguan yang belakang, kanan, kiri, atas. Dan kita berlindung kepada Allah jangan sampai kita terperosok ke bawah. Ya. Ini doa yang sangat luar biasa. Doa yang sangat luar biasa yang hendaknya kita untuk mengucapkannya sebagaimana Rasulullah SAW. Lam yakunin nabi yada'aha ula'i da'awat hina yumsi wa hina yusbih. Tidaklah Nabi. Nabi tidak pernah meninggalkan doa-doa ini ketika sore atau ketika pagi hari. Maka kita berdoa dengan doa ini. Ya, doa dengan doa ini. Dihafal. Kalau enggak hafal, ditulis, dibaca. Ya. Kalau enggak bisa dihafal, dibaca. Alhamdulillah, anak-anak kita, anak-anak di tahfidz, itu kita ajari demikian. Terkadang kita sendiri lupa, mereka hafal. Anak-anak kita hafal. Dan tolong dibiasakan di rumah. Sebelum berangkat sekolah, ya di tes dulu. Ya, dzikir paginya. Setelah pulang, ya mau maghrib, dites dulu dzikir sorenya. Walaupun ya, di ma'had, di sekolahan sudah kita ya paksa mereka. Kenapa kita paksa? Ya memang anak-anak harus dipaksa. Lama-lama terbiasa. Lama-lama lagi jadi kebiasaan, lama-lama menjadi sebuah kebutuhan yang mengikat dan akan merasa kehilangan apabila tidak dilaksanakan. Ya, ikhwan fillah azakumullah, ini doa yang sangat luar biasa. Dan juga disyariatkan ya, dalam keadaan para sahabat adalah orang yang paling sabar, tetapi mereka senantiasa meminta kepada Allah kesehatan. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dalam musnadnya dari Anas bin Malik, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam marra biqaumin mubtalain, wa huwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati beberapa kaum yang sedang diuji oleh Allah, terkena sakit wabah ya. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa ya, atau bersabda, ama kana haula yas'aluna al-'afiyah, yas'aluna Allah al-'afiyah. Ketahuilah bahwasanya mereka adalah orang yang senantiasa meminta kepada Allah al-'afiyah, kesehatan. Ya. Artinya apa? Disyariatkan untuk kita meminta kesehatan. Ya Allahumma inni as'aluka as-salama wal 'afiyah. Ya Allah, aku meminta kepada-Mu keselamatan dan kesehatan. Demikian sering kita ucapkan. Apalagi di musim-musim wabah. Ya, ini wabahnya wabah dunia. Ya. Yang kita senantiasa meminta kepada Allah, berlindung kepada Allah ya dari penyakit-penyakit yang demikian. Semoga Allah berikan kepada kita kesehatan ya, al-afiyah. Ya. Kemudian ikhwan fi din azakumullah, demikian pula. Faqad 'allamana Nabi sallallahu alaihi wasallam an nas'ala Allah al-afiyah fi shabah wal masa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk meminta kesehatan di pagi dan sore hari. Ya. Karena ikhwan fi din azakumullah, pagi dan sore adalah waktu Allah Subhanahu wa taala turunkan wabah. Ya. Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan musibah-musibah, azab-azab kepada kaum-kaum itu di waktu duha. Wahum yal'abun, dalam keadaan mereka lagi main-main. Dalam keadaan mereka lagi kerja. Dalam keadaan mereka lagi lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, lagi sibuk di toko-tokonya, di pasar-pasarnya, dengan berbagai macam kesibukan, lupa. Saat itulah datang hari kiamat, datang azab Allah di waktu duha. Wahum yal'abun, dalam keadaan mereka lagi main-main, dalam keadaan mereka lagi lalai. Maka jangan lupa di waktu duha ini, waktu pagi, kita berdoa kepada Allah. Dan juga di waktu sore, kita masih ingat ketika membahas tafsir, ya, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Kita berlindung kepada Allah dari ghasiq idza waqab, dari malam apabila gelap. Al-Imam Nukasir rahimahullahu ta'ala membawakan riwayat dari salaf bahwasanya ya al-auja' wal-auba', bahwasanya penyakit-penyakit dan wabah-wabah yang tashiruna ya fil maghrib, bahwasanya wabah itu akan menyebar di waktu-waktu sore, waktu-waktu maghrib. Wa yatafi'un min fi waqtil fajr, dan akan terangkat wabah tersebut di waktu fajar. Ya, maka kita banyak-banyak berdoa kepada Allah. Karena itu waktu-waktu wabah disebarkan, waktu-waktu penyakit itu menyebar, ya, kita beriman saja dengan itu. Wallah alam kalau secara kedokteran itu bagaimana, tapi yang jelas kita punya iman, kita beriman dengan itu. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki tentara-tentaranya. Termasuk angin, penyakit, wabah, ini adalah tentara-tentara Allah, la yaraun, yang tidak dilihat oleh musuh-musuh Allah. Tiba-tiba terkena penyakit. Tiba-tiba terkena wabah. Itu adalah tentara-tentara Allah yang tidak dilihat oleh manusia. Yang namanya, apa namanya? Virus apa namanya? Apa? Covid. Apa? COVID. Ah, COVID-19. Itu kan kita gak tahu kayak apa bentuknya, gak tahu. Ya. Sampai-sampai orang salaman aja gak berani. Ya. Di beberapa negara salaman itu gak boleh, sudah dilarang. Sampai di negara yang penggila sepak bola, main sepak bola gak boleh ditonton. Saat gol gak boleh pelukan. Saking luar biasa, akhirnya ditutup juga, diisolasi. Ya, dari negara tersebut tidak boleh keluar, yang di luar tidak boleh masuk. Ya. Yang dulu sangat bangga-bangganya dengan ekspor-impor, tiba-tiba terhenti semuanya. Enggak bisa berjualan, enggak bisa dagang. Demikian ikhwan fillah azakumullah, itulah pentingnya kesehatan. Orang satu dunia ini lagi diuji dengan satu virus yang kita enggak lihat. Yang sebelumnya orang enggak tahu penyakit apa itu. Penyakit yang belum pernah Allah berikan kepada sebelumnya. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, idan tashara al-fahishah, apabila fahishah, ya, perbuatan keji itu merebak. Dalam riwayat lain riba, merebak. Dalam riwayat lain adalah adawah, permusuhan itu merajalela. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan wabah allati lam takun min aslafihim. Wabah-wabah, penyakit-penyakit yang belum pernah diturunkan di umat-umat terdahulu. Jadi penyakit baru murni Allah ciptakan. Makanya nama penyakit ini baru. Baru ditemukan. Ya. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita sedang menyaksikan, kita alhamdulillah di sini sehat. Alhamdulillah. Negara yang berpenduduk 250 juta ini katanya yang positif baru 27. Masih banyak 250 juta lebih yang masih sehat. Bersyukur kepada Allah. jadikan ya yang seperti itu, itu sebagai ibrah bagi kita. Ya, ibrah bahwasanya sangat nikmat kesehatan. Kesehatan itu nikmat. Ya, orang sampai enggak mau salaman, subhanallah. Orang lihat orang lain yang bermasker langsung lari. Ya. Langsung lari. Sampai-sampai wallahu taala a'lam, ya, negara-negara kafir yang melarang cadar gara-gara virus corona memuji wanita-wanita bercadar. Kenapa? Ya itu. Benar-benar terlindungi. Terlindungi kehormatannya dan terlindungi dari virus-virus yang berbahaya. Sampai-sampai demikian, ya. Ikhwan fil din azakumullah. Demikianlah terkadang. Semoga kesadaran seperti itu akan terus, ya. Karena biasanya manusia ketika sudah sehat lupa lagi, ya, lalai lagi. Ya. Dan juga dalam riwayat Muslim dari sahabat Anas bin Malik, anna Rasulullah SAW ada rajulan aizarahu fi maradih minal muslimin qad khafat wa sara mislal farah. Bahwasanya Rasulullah SAW mengunjungi seseorang ketika sakit, ya, penyakit yang lumayan parah. Faqala Rasulullah, hal kunta tad'u bi syai'in aw tas'aluhu iya? Apakah engkau berdoa dengan sebuah doa atau engkau meminta kepada Allah sesuatu? Qala na'am iya, kuntu aqul, aku saat sakit itu berdoa. Allahumma ma kunta mu'aqibi bihi fil akhirah fa'ajjilhu li fid dunya. Ya Allah, kalau engkau akan menyiksaku di akhirat, tolong segerakan siksaan itu di dunia. Artinya apa? Karena memang yang kita alami dari penyakit adalah sebab dosa kita. Yang Allah segerakan siksaannya di dunia sebelum di akhirat kalau orang kafir. Tapi kalau orang muslim, untuk supaya disiksa dulu di dunia, kemudian di akhirat dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat tadi berdoa, Allahumma ma kunta mu'aqibi bihi fil akhirah fa'ajjilhu li fid dunya. Ya Allah, kalaulah engkau akan menghukum aku di akhirat, maka segerakanlah hukuman tersebut di dunia ini saja, jangan di akhirat. Faqala Rasulullah subhanallah. Ya. Maka Rasul mengatakan, subhanallah, la tutiqu aw la tastati'. Maka Rasul mengatakan, kamu enggak akan mampu. Kamu enggak akan mampu. Ya. Qul, katakanlah doanya, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, datangkanlah kepada kami di dunia ini kebaikan dan di akhirat itu kebaikan, dan lindungilah kami dari azab neraka jahannam. Jangan kita merasa kita akan bisa menanggung dahsyatnya azab neraka jahannam. Ya, jangan sampai kita demikian. Qala fada'allaha lahu fasyafa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang tadi, kemudian sembuh orang tadi. Ya, di sini syahidnya adalah kita jangan berdoa perkara-perkara yang memberatkan diri kita. Ya. Jangan memberatkan diri-diri kita. Walau yu'ajjilullahu linnasi syarra isti'jalahum bil khair laqudiya ilaihim ajaluhum. Kalaulah Allah itu langsung mengkabulkan doa-doa jelek manusia, laqudiya ilaihim ajaluhum, sungguh akan selesai mereka urusannya di dunia. Akan binasa langsung mereka. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala betapa banyak memaafkan dan menunda doa-doa jelek. Dan doa-doa baik begitu cepat dikabulkan. Ya. Kemudian ikhwan fillah nazukumullah, pula jangan lupa untuk kita berdoa kepada Allah. Saat-saat sakit itu adalah saat-saat yang mustajab, ya. Saat-saat yang Allah Subhanahu wa taala sangat dekat dengan orang-orang yang sakit tadi. Dari hadis ini, ikhwan fillah nazakumullah, satu pelajaran yang sangat penting man jama'a Allahu lahu baina 'afiyati badani wa amni qalbi. Barang siapa yang Allah kumpulkan pada dirinya kesehatan dan keamanan, ya, haitsu tawajjaha ma'a kafafi 'aishih, disertai dengan kecukupan penghasilan, ya, kecukupan makanan, ya, faqad jama'a Allahu lahu jami'an ni'am, maka sesungguhnya Allah telah mengumpulkan seluruh kenikmatan yang paling penting pada manusia. Ya. Allati man malakat dunya lam yahsulha 'ala ghairiha. Di mana orang yang menguasai dunia pun kalau kehilangan satu kenikmatan ini, dia akan terasa kurang. Orang-orang kaya tapi sakit. Ya, antum dikasih uang 1 miliar tapi stroke. Mau enggak? Kasih uang 1 miliar kamu stroke, enggak bisa jalan, enggak bisa makan, mau enggak? Dia enggak mau. Ya. Kasih uang 1 miliar tapi enggak aman. Kanan kirinya ngincer pengin nyuri, perang, ini itu, ya enggak nyaman. Ya. Dikasih uang tapi untuk beli makanan enggak ada. Ya. Seperti nanti di akhir zaman, satu makanan, satu kepala sapi itu seukuran apa? Harganya? Seukuran dengan satu ukuran sapi, emas. Jadi kepala hewan itu dibeli dengan emas satu bongkah ukuran sapi. Di akhir zaman, pada zaman nanti akhir di Nabi Isa turun. Ya. Jadi harta ketika itu enggak berharga. Orang punya harta cari makanan susah, ya sama saja. Jika satu miliar tempenya harganya 1 miliar, ya percuma saja. Ibaratnya begitu, ya. Orang Arab itu enggak makan kepala. Kepala hewan itu enggak dimakan, dibuang. Ya. Artinya apa? Sesuatu yang tidak berharga di sisi mereka. Nah, nanti di akhir zaman, kepala itu harganya seukuran, ya, sapi emas, berupa emas. Kan luar biasa berarti harganya. Ibaratnya kalau tempe kita sangat berharga. Apa yang kita enggak berharga? Ceker berharga. Jeroan berharga. Berharga kita, berharga semua kalau kita, ya. Sehingga apa nih kayaknya yang kita remehin? Ada yang kita remehin? Yang paling kita remehin apa? Enggak ada kayaknya, ya. Masya Allah, berarti berharga semua. Ini ibaratnya. Sehingga orang yang menguasai dunia sekalipun kalau memiliki kekurangan pada 3 hal ini, seolah-olah kehidupannya tidak bahagia. Dia kaya tapi sakit, dia kaya tidak aman, dia kaya tetapi kebutuhannya besar. Ya, dia penghasilannya 1 miliar tapi pengeluarannya 2 miliar, ya sama saja, kekurangan dia. Ya. Beda kalau dia badannya sehat, lingkungannya aman, punya makanan walaupun tempe sama beras 1 kilo di rumahnya, sudah ayam dia. Enggak ada hutang, enggak ada apa. Ya. Demikian ikhwan fillah nasakumullah, kenikmatan yang harus kita syukuri. Ya. Fadhil ikumandangkan adzan, nanti kita lanjutkan sebentar. Ikhwan fillah nasakumullah, kita lanjutkan bab berikutnya. Babun tibun nafs. Bab mengenai tibun nafs, ketenangan jiwa. Ya, ketenangan jiwa. Haddatsana Ismail ibn Abi Uwais. Wala haddatsana Sulaiman ibn Bilal, ana Abdullah ibn Sulaiman ibn Abi Salama al-Aslami. Anhu sami'a Mu'adz ibn Abdullah ibn Hubayb al-Juhani yuhaddithu an abihi an ammihi. Telah menceritakan kepada kami Ismail ibn Abi Uwais, beliau mengatakan telah menceritakan kepadaku Sulaiman ibn Bilal dari Abdullah ibn Sulaiman ibn Abi Salama al-Aslami, bahwasanya beliau mendengar Mu'adz ibn Abdullah ibn Hubayb al-Juhani menceritakan sebuah hadis dari ayahnya, dari pamannya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja alaihim wa alaihi atharu huslin. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika keluar dari rumahnya menemui para sahabat. Beliau athra husl, seperti habis mandi begitu. Wa huwa thayyibun nafs, dan sepertinya thayyibun nafs, jiwanya ceria, nyaman, tenang begitu. Fadhanna annahu allama bi ahli, maka kami menyangka bahwasanya Rasul sallallahu alaihi yakni wa alihi wasallam ya habis bercengkrama dengan keluarganya. Faqulna ya Rasulullah naraka thayyiban nafs, wa ya Rasulullah kami melihat engkau thayyiban nafs, sedang dalam keadaan senang, jiwanya lapang ya, hatinya tenang dan seterusnya. Itu terlihat pada wajah. Dan orang kalau sumringah, senang itu kelihatan. Kalau murung, masam mukanya kan kelihatan juga. Qala ajal. Tentu saja. Walhamdulillah. Segala puji hanya bagi Allah. Tsumma dzikral ghina. Kemudian disebutkan tentang kekayaan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu la ba'sa bil ghina liman taqa." Sesungguhnya tidak mengapa seseorang itu kaya dengan catatan dia bertakwa. Enggak mengapa dia kaya dengan catatan dia bertakwa. Wasihatu liman ittaqa khairu minal ghina, dan sehat bagi orang yang bertakwa itu lebih baik daripada kaya. Ya, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesehatan bagi orang yang bertakwa ya itu lebih utama dibandingkan kekayaan. Watibun nafsi minan ni'am, dan kebaikan jiwa, ketenangan hati ya, kenyamanan, keceriaan, kelapangan ini merupakan bagian dari kenikmatan. Ya, dan itu merupakan kesehatan. Jadi kalau sehat badan kita lihat dari badannya. Kalau tibun nafs itu kesehatan jiwa, tenang jiwa ini, tidak stres, tidak banyak tekanan begitu. Terkadang orang kaya ya, tetapi urusannya banyak, hidupnya stres dia. Penuh dengan tekanan. Ya, bahkan subhanallah ya, dikit-dikit telepon berdering, dikit-dikit telepon berdering. Anaknya pengin perhatian tiba-tiba telepon berdering. Tiba-tiba telepon berdering. Yang kalau tidak diangkat, dia tidak akan tenang. Karena yang menelpon adalah asistennya di sana, asistennya di sana, asistennya di sana yang menjaga pabriknya, menjaga usahanya. Ya. Sekarang kalau dia usahanya satu dunia, yang di sini siang, di sana malam, punya pabrik di Amerika, di sana lagi kerja, di sini lagi tidur, ditelepon. Ya, bisa dibayangin. Ya, kesehariannya dibayangkan tentang hartanya, khawatir dengan hartanya. Maka dia memiliki kekurangan dari sisi ketenangan jiwa. Harta melimpah, kesehatan badan mungkin dia miliki, tetapi tiba nafs, ketenangan jiwa, kesehatan batin tidak dia miliki. Ya. Maka ini merupakan kenikmatan. Ini kan kita jarang sekali merasakan seperti ini adalah kenikmatan. Ketenangan, tidak ada pikiran, ya, akan kehilangan harta, itu adalah ketenangan, itu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwan fillah jazakumullah, hendaknya kita benar-benar mensyukuri kenikmatan-kenikmatan ini. Kemudian perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, innahu la ba'sa bil ghina liman ittaqa, yaitu sesungguhnya tidak mengapa jika seorang itu kaya ya, asalkan dia bertakwa. Fal ba'as kulul ba'as liman hiya bila taqwa, maka sungguh merugi dengan seluruh kerugian jika ada orang yang kaya tapi enggak bertakwa. Kalau dia bertakwa kaya la ba'as, tidak mengapa. Maka kebalikannya, kalau dia kaya tidak bertakwa ya ba'as, ba'as itu rugi. Ya, la ba'as. Ba'as itu adalah kerugian, kebinasaan, kesusahan, ya. Kalau dia kaya bertakwa la ba'as, tidak mengapa. Nah, kalau dia kaya tidak bertakwa berarti ba'as. Jadi ba'suhum bainahum syadid, begitu. Permusuhan Ya, ba'ts itu maknanya umum. Bisa maknanya permusuhan, maknanya itu penuh dengan masalah, ya, kehancuran dan macam-macam. Ya, kalau kita katakan labas, enggak apa-apa. Enggak ada masalah. Begitu. Kalau ba'ts ada masalah. Sehingga kalau kita katakan sesuai dengan hadis ini, orang yang bertakwa kemudian dia kaya, labas, enggak ada masalah baginya. Kalau orang yang kaya dia tidak bertakwa, ba'ts, penuh masalah dia. Oleh karena itu orang yang kaya dan dia tidak bertakwa kepada Allah, hidupnya penuh dengan masalah. Masalah apa? Masalah hartanya. Menjaga hartanya, bagaimana ini, bagaimana itu. Demikianlah keadaannya. Ya. Li'annahu la yu'man 'alaihi hina idin ay yusarrifa al-mal alladhi atahu Allah iyyah. Dikarenakan tidak aman baginya, Allah bisa saja untuk mengambil harta tersebut kapanpun Allah kehendaki. Ya. Tetapi orang yang bertakwa, walaupun diambil kapanpun, karena dia bertakwa, dia enggak takut. Ya. Karena dia gunakan hartanya tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang tidak bertakwa, dia akan gunakan hartanya di jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Falaghina bighairi taqwa halaka, maka kekayaan yang tidak diiringi dengan ketakwaan adalah kebinasaan. Kekayaan tanpa ketakwaan adalah kebinasaan. Kemudian dikatakan oleh Sufyan ats-Tsauri, beliau pernah mengatakan, kana al-mal fi ma madha yukrah. Dulu pada zaman sahabat, harta itu tidak disukai. Orang pengin itu secukupnya saja. Ya, ada harta disedekahkan, diinfakkan. Enggak pengin menumpuk-numpuk. Sampai pada zaman Rasulullah ada seorang sahabat Anshar buat rumah, rumahnya itu di atasnya dikasih kubah. Ya. Artinya apa? Buat rumah diornameni, dihiasi dengan sesuatu yang enggak manfaat. Yang cuma apa? Cuma apa? Cuma akan dipandang orang, rumahnya ada kubahnya, kan begitu. Maka Rasulullah SAW melihat demikian, syahada, apa ini? Dan Rasulullah menghindar dari dia, dia salam tidak dijawab. Baru setelah para sahabat yang lainnya mengatakan bahwasanya Rasulullah tidak suka dengan kubah rumahmu itu, dia hancurkan kubahnya. Kemudian dia mengatakan kepada Rasulullah, sudah aku hancurkan kubahnya. Maka Rasulullah baru tersenyum dan kemudian menjawab salamnya. Demikian. Sehingga pada kalangan sahabat dulu, kanal mal fi ma madha yukrah. Pada zaman dulu harta itu tidak disukai. Tidak disukai, kita enggak bisa bayangin ya. Karena kita enggak bisa temui yang seperti ini. Fa amal yaum fa huwa turusul mu'min. Ya. Adapun pada zaman sekarang, subhanallah, ya, bisa dikatakan seperti kepala begitu. Artinya jadi sesuatu yang inti dalam kehidupan, bahkan pada orang yang beriman. Pada orang yang berimannya ini, kalau orang kafirnya ya jelas, ini orang yang beriman. Ya. Dulu orang yang beriman zaman dulu enggak suka. Pada zaman sekarang orang yang berimannya saja memposisikan harta bagaikan kepala. Yang ibaratnya kalau tanpa kepala mati badannya. Ya. Artinya pergeseran, ya, keimanan sudah sangat jauh. Ya. Wa qala laula hadhihi ad-dananir ya latamandala bina haula'il muluk. Demi Allah, kalaulah bukan karena dinar-dinar, latamandala bina haula'il muluk, raja-raja itu akan menjadi orang yang bertugas memegang sapu tangan kami. Jadi pahami maksudnya? Jadi pahami? Kalaulah bukan karena dinar, karena bukanlah kekayaan, para raja itu akan menjadi pelayan kami, pelayan para ulama. Berkhidmat kepada ulama sampai memegang apa namanya? Mindilnya. Mindil itu sapu tangannya. Subhanallah ya. Wa qala, dan beliau mengatakan pula, man kana fi yadihi min hadhihi syai falyuslihhu fa innahu fi zamanin idha ihtaja kana awwala may yabdul dinah. Barang siapa yang memiliki harta pada tangannya, maka hendaknya dia memperbaiki urusannya dengan harta tadi. Karena akan datang sebuah zaman, ya, akan datang sebuah zaman orang-orang akan ya menjual agamanya demi mendapatkan uang-uang ini. Ya, kata Sufyan Tsauri, kalau punya harta gunakanlah untuk kemaslahatan, untuk perbaikan keimanan kita. Karena akan datang satu zaman yang orang itu menjual agama demi harta. Menjual prinsip-prinsip akidah-akidah demi harta. Ya. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kalau ujian ulama terdahulu itu dengan bermunculannya aliran-aliran ya bid'ah, aliran-aliran sesat. Nah, pada zaman sekarang aliran sesatnya terus bertambah, ditambah lagi fitnah yang lebih dahsyat lagi, yaitu apa? Fitnah mal, fitnah harta. Yang gara-gara harta bisa saja orang itu beralih keyakinan. Ya, berbeda prinsip. Ya, kemarin ngomong A karena lihat ya Soekarno-Hatta, akhirnya aduh biasa jebis. Allahu musta'an. Mereka itu ikhwan fillah nasakumullah, karena memang kita akui zaman sekarang ini harta lagi dihamparkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan mal faqra akhsha alaikum walakin antusatu alaikum dunya. Bukan harta yang aku takutkan pada kalian, tetapi jika dunia itu dihamparkan, itu yang paling aku takutkan. Kata nafasuha, kama tanafasuha. Kalian pun akan berlomba-lomba sebagaimana orang-orang terdahulu dari kalangan Yahudi dan Nasrani berlomba-lomba untuk mendapatkan harta dan meninggalkan agama. Ya, agamanya ditinggalkan demi harta. Maka jangan sampai kita demikian, ikhwan fillah azakumullah. Maka nasihat dari Sufyan Tsauri, siapa yang punya harta, gunakanlah untuk meningkatkan keimanannya. Karena akan datang satu masa ya di mana pertama kali yang akan dijual adalah agama. Awwala mayyadzul lina. Akan datang satu masa pertama kali yang akan dijual adalah agama. Menggunakan agama untuk jabatan, untuk kedudukan, untuk mencapai derajat-derajat duniawiyah. Ya, sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bahkan kita berada di satu zaman agama itu dinomorsekiankan. Ya, dinomorsekiankan. Seolah-olah ya, orang-orang yang beragama adalah orang yang kelas 3, kasta nomor 3. Orang yang belajar agama itu anak-anak buangan. Seolah-olah orang yang hadir di majelis ta'lim itu orang yang tidak peduli dengan ekonomi. Ya, tidak peduli dengan ini dan itu. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ketahuilah bahwasanya Umar bin Khattab yang menaklukkan dunia itu dididik bukan dengan pendidikan yang gemerlap dengan harta. Beliau dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah padang pasir yang sangat tandus, sangat panas. Yang beliau tidur hanya beralasan tikar. Yang atapnya cuma pelepah korma. Tapi beliau menguasai dunia. Dan tujuan menguasai dunia bukan dunia, tetapi untuk litakuna kalimatullah yal uliyah, untuk meninggalkan kalimat Allah supaya yang tertinggi. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bahwasanya memang fitnah ya, likulli ummati fitnah wa fitnatu ummati ya almal, setiap umat itu ada fitnahnya, ada ujiannya masing-masing, dan ujian ya pada umatku adalah harta. Ini ujian terbesar ya, paling besar. Betapa banyak orang-orang yang dulu rajin taklim, sekarang enggak taklim. Alasannya, saya lagi cari kerja. Saya lagi cari kebutuhan. Ya kebutuhan di dunia, selama Anda di dunia ya butuh terus. Kalau nanti Anda enggak ada kebutuhan, nunggu mati itu nanti enggak ada kebutuhan. Saya sibuk kerja. Selama Anda masih sehat di dunia, pengennya kerja terus. Sehingga jangan jadikan alasan saya bekerja kemudian tidak taklim. Saya sedang cari uang kemudian tidak taklim. Ya. Jangan jadikan alasan demikian. Jangan sekali-kali menjadikan alasan tidak hadir majelis taklim, tidak menuntut ilmu gara-gara masalah dunia. Ya. Betapa rendahnya kita kalau demikian. Ya, jangan sampai. Karena butuhnya kita dengan ilmu itu lebih banyak dibandingkan butuhnya kita terhadap dunia. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ya, nahtaju ilal ilm bi adadi anfusina. Kita butuh terhadap ilmu itu di setiap hembusan nafas kita. Kita itu butuh ilmu. Tapi kalau kita masalah harta, masalah makanan, kita butuh saat pengin makan, saat lapar. Makanan kita butuhkan saat kita lapar. Minuman kita butuhkan saat kita haus. Uang kita butuhkan saat kita butuh untuk membeli sesuatu. Tetapi ilmu di setiap hembusan nafas kita, itu kita butuh ilmu. Yang barang siapa lepas ilmu agama barang sedetik, bahaya dia. Di ujung jurang kehancuran. Ya, maka jangan sampai kita lepas dari agama kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka semoga apa yang kita ingatkan ini bermanfaat bagi kita, khususnya bagi diri saya pribadi dan antum jami'an, bahwasanya memang yakni namanya fitnah yang paling luar biasa adalah harta. Luar biasa. Ujian itu paling besar adalah harta. Ya, maka jangan sampai kita enggak lulus ujian. Ibarat ya, kalau di sekolah itu kita enggak lulus ujian malah senang. Karena nanti bisa ngulang tahun depan, bisa main-main lagi. Ada beberapa orang yang sengaja enggak naik kelas supaya nanti pengin jadi anak SMP terus, pengin jadi anak SD terus, pengin jadi anak SMA terus, itu ada. Ya. Dia enggak pengin lulus. Masih betah dengan teman-temannya. Enggak naik kelas bisa ngulangi. Tapi kita di dunia ini kalau enggak lulus ujian enggak bisa tinggal kelas. Kalau kita enggak lulus ujian tinggal kelas, nih saya orang itu pengennya tinggal kelas semuanya, tinggal di dunia terus. Ya. Tetapi kita itu lulus enggak lulus ujian di dunia, kita akan keluar dari sini. Akan keluar dari dunia ini. Keluar dalam keadaan lulus atau keluar dalam keadaan gagal dari ujian ini. Ya. Karena ini adalah ujian, dunia adalah ujian. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, syad wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.